Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Al-Hafidh Ibn Hibban rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, wa anshadana Abu Ya'la qala anshaduna mundu dahrin li Syafi'i rahimahullah qadarullahi waqi'un haitsu yuqdha wuruduh qad madha fika hukmu wa anqadha ma yuridu wa akhul hirsi hirsuhu laisa mimma yazidu fa'arit ma yakunu idh lam yakun ma turidu. Takdir Allah yang telah Allah tetapkan untukmu pasti itu yang terjadi, pasti itu yang telah ditetapkan olehnya, itu yang berjalan. Telah lalu padamu hukum yang telah Allah tentukan bagimu, dan telah selesai pula takdir yang Allah inginkan untuk dirimu. Maka orang yang berambisi akhul hirsi, ambisi dia tidak akan menambah apa yang telah ditetapkan untuknya oleh Allah. Maka kalau kamu ingin tenang hidupmu, terima apa yang telah ditentukan untukmu. Jika memang kamu sadari bahwa yang kamu inginkan tidak terjadi, artinya orang boleh saja ambisi, tapi sadari tidak semua yang kamu ambisi itu kemudian kamu peroleh. Kamu akan sia-sia ambisimu besar, menggebu-gebu, tapi belum tentu itu yang terjadi, belum tentu itu yang kamu peroleh. Tapi yang sudah Allah tentukan pasti itu yang terjadi, pasti itu yang kamu peroleh. Semakna dengan itu beliau bawakan athar. Qala amba'ana Abdullah ibn Urwah, qala haddathana Ya'qub ad-Dawraqi, qala haddathana ibn Ulayyah. Ibn Ulayyah ini Ismail ibn Ibrahim ibn Muksam, imam. Ulayyah nama ibunya, ibn Ulayyah. Ulayyah nama ibu beliau, dan dinisbatkan kepada ibunya ya karena ma'ruf dengan itu, atau membedakan beliau dari yang lain. Ya disebutkan beliau enggak rela, enggak senang dinisbatkan itu. Tapi ya berjalan begitu di kalangan muhaddithin, karena ulama hadith ma'ruf Ismail bin Ibrahim dikenal dengan Ibn Ulayyah. Dan ini salah satu mungkin yang masuk dalam kategori tidak semua ghibah itu haram, terutama li ta'rif, ketika itu untuk membedakan atau mengenali orang. Karena perawi yang namanya Ismail banyak sekali. Salah satu yang membedakan beliau ya nisbat ke ibunya. Ini Ismail siapa? Ismail ibn Ulayyah. Ala kulli hal, hanya sebatas itu untuk pengenalan saja. An Ayyub an ibni Sirin qala idza lam yakun ma turid fa arid ma yakun. Kata Ibnu Sirin, jika tidak terjadi yang kamu inginkan, yang kamu ambisi untuk memperolehnya tidak kamu peroleh, maka terima olehmu apa yang terjadi, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kamu akan lapang dada dan tenang hatimu karenanya. Qala Abu Hatim, fa agnal agniya man lam yakun lil hirsi asira. Maka dengan ini orang yang paling kaya, orang yang paling berkecukupan adalah yang tidak menjadi tawanan ambisinya. Tidak tertawan oleh ambisi dia sendiri. Dia qanaah. Apa yang Allah kasih, dia syukuri. Dia berusaha tetap, tentunya namanya mukmin, dia bekerja, dia cari nafkah. Mana yang Allah tentukan baginya, alhamdulillah dia syukuri. Dia enggak mau berambisi, menggebu-gebu berlebihan dalam dunianya, sehingga tidak menjadi tawanan bagi ambisinya sendiri. Wa afkarul fuqara man kana al-hirsu alaihi amira. Maka sebaliknya, orang paling fagir, paling miskinnya orang adalah ketika ambisi itu yang menjadi pemimpin dia. Dia diperbudak oleh ambisinya. Dan begitulah kenyataannya. Jadi gampangannya, orang kerja, apapun itu pekerjaannya, salah satu dari dua orang, dua tipe manusia. Ada yang pekerjaan dia, dia setting sedemikian rupa, dia bentuk, dia tentukan agar pekerjaan itu melayani dia, menservis dirinya, sehingga dianya tenang hidupnya, bisa makan enak. Dia dilayani oleh pekerjaan dia, hasil yang dia peroleh untuk makan, sandang pangan papan untuk keluarganya, anak istrinya. Begitulah dunia dia, dia gunakan untuk melayani dia, menservis dia. Layaknya pekerjaan ini sebagai pembantu atau pelayan bagi dia. Satu. Tipe orang kedua, dia yang menjadi pelayan pekerjaannya. Dia melayani pekerjaannya. Dia jadi budak pekerjaannya. Dibuat capek. Gak kenal siang, gak kenal malam, harus lembur, banting tulang, ini, itu. Dia dibuat capek oleh pekerjaannya. Pekerjaan dia harus dia layani. Kalau orang pertama tadi kan enak, dia dilayani oleh pekerjaannya. Dia gak mau jangan sampai pekerjaan ini memperbudak dirinya. Ini yang beliau maksud yang kedua tadi. Paling fagirnya orang, paling miskinnya orang, ketika ambisi dia dunia itu menjadi pemimpin dia. Dia menjadi bawahan, dia menjadi budak, melayani kerjaannya. Capek, gak kenal hari, gak kenal anak istri, istilahnya dia dibuat capek melayani. Ya mungkin dapat hasil lebih mungkin, tapi dia jadi budak. Li'annal hirsa sababun li'idha'atil mawjud an mawadhi'ih. Hal itu, kata beliau, karena ambisi menjadi sebab yang sudah ada itu hilang. Yang sudah ada jadi tersia-siakan karena ambisi. Dan begitulah kenyataannya. Dia sudah dapat bagus, omset sudah cukup banyak sebetulnya, lebih dari kebutuhan dia. Orang ya sederhanalah, yang jelas enggak berlebihan ini itu. Mungkin misalnya saja sehari butuh berapa sih? Taruh 200 atau 300 ribu misalnya. Alhamdulillah itu penghasilan dia. Itu sudah lebih insyaallah untuk satu hari gitu. Tapi karena ambisi dia, ini kalau aku kembangkan, apa yang dia dapati enggak dia nikmati. Dia putar lagi, dia kembangkan ke sana, kemari. Akhirnya yang sudah ada hilang dari tangannya. Karena ambisi dia pingin lebih, kepingin, ini kalau begini hitungannya, ini penghasilannya nanti berlipat ganda, nanti begini. Sesuatu yang masih semu, belum jelas. Padahal yang ada sudah jelas. Yang ada jadi hilang. Yang ada jadi tersia-siakan karena ambisi. Semula, misalnya pabrik, dia mungkin punya 2 mesin di pabriknya, produksi alhamdulillah jalan, penghasilan lebih dari cukup dengan 2 mesin ini. Mulai ambisi muncul, ini 2 mesin aja seperti ini, kalau 5 mesin, 5, kalau 10. Nah, maka dia gadaikan, dia pinjam, dia hutang, dia ini ambisi. Berujung dia gak bisa bayar, bunganya membengkak, ini itu ludes pabrik-pabriknya disita. Kalau dia seandainya mencukupkan dengan 2 mesin, alhamdulillah, jalan masuk terus uang kepada dia, barokah. Begitulah ambisi sering menghanguskan apa yang sudah ada. Wal hirsu mahrama, oleh karena itu ambisi itu mengharamkan. Ini membuat kamu tidak punya apa-apa akhirnya, terharamkan dari kebaikan. Kamu terharamkan dari keuntungan, hilang semua darimu. Kama annal jubna maqtalah, sebagaimana ketakutan atau sifat penakut itu membunuh. Dia membunuh orangnya. Dia enggak berani melawan, dia enggak punya keberanian. Ya dia bisa terbunuh karena ketakutan dia sendiri. Walau lam yakun fil hirsi, kalau saja hirs, ambisi ini tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, khoslah tudham illa tulul munaqashah bil hisab fil qiyamah ala ma jama' lakana al wajib ala al aqil tarkul ifrat fil hirs. Seandainya ambisi itu tidak punya konsekuensi tercela kecuali satu. Apa itu? Tulul munaqashah. Kamu akan panjang dihitung di yaumul qiyamah kelak dari yang lain. Akan lama hisabmu. Dari mana kamu peroleh ini? Bagaimana kamu memperolehnya? Kemana kamu belanjakan? Untuk apa kamu nafkahkan? Lebih lama kamu dihisab, munaqasyah. Kalau seandainya hanya itu dampak atau resiko ambisi, maka kewajiban orang yang berakal tidak ingin berlebih-lebihan di dalam ambisinya terhadap dunia. Padahal kenyataannya bukan hanya itu dampak negatifnya, kan? Kalau seandainya itu saja sudah enggak pantas orang berakal untuk berlebihan dan hanyut mengikuti dan terbawa oleh ambisinya, akan panjang hisabnya. Orang bahkan sudah tinggal masuk jannah, dia masih ditahan karena dihisab panjang, belum selesai. Harta dia terlalu banyak, dari mana ini itu. Niqash al-hisab. Qala wa qad kana ba'du ashabina kathiran ma yunshid, dan sebagian dari para sahabat kami mengatakan tajanabil hirs wa da'ankal hasad fa fihi madzullu wa it'abul jasad. Jauhi ambisi berlebih terhadap dunia dan tinggalkan hasad. Jangan kamu hasad, karena pada keduanya kehinaan merendahkan kamu dan membuat capek jasadmu. Kamu capek dibuatnya. Ya tadi, kamu yang melayani dunia akhirnya. Kamu jadi budaknya pekerjaan. Ya, kenyataannya kan begitu. Walaupun posisi kamu mungkin orang melihat tinggi atau sebagai apa gitu. Tapi apa bedanya kamu dengan pelayan atau pembantu rumah tangga? Ini kan melayani majikannya. Ambilkan teh, buatkan kopi, cuci ini, kamu belikan ini, kamu kesana kemari si pembantu ini. Ya, karena dia pelayan memang. Kamu tanpa kamu sadari seperti itu, melayani pekerjaanmu. Qala wa anshadanil Quraizi wa araqani tulut tafakkuri annani ajibtu lidahrin ma taqadda ajaibu. Membuat aku capek, enggak bisa tidur ketika berpikir betapa banyak keajaiban di muka bumi ini. Fakam ajizin yud'a jalidan li ghasmihi walau kullifat taqwa lakallat madharibu. Kadang berapa banyak orang yang dianggap kuat, dianggap hebat karena dia ghasim, kalau saja disuruh takwa, yang diperintah adalah perintah-perintah agama, kamu dapati dia orang paling lemah. Walau urusan dunia semangat dan kuatnya luar biasa, tapi urusan takwa kamu akan dapati dia tumpul. Wa'affa yusamma ajizan li'afafihi walau latuqa ma'ajazathu madahibu. Orang yang afif, yang menjaga kehormatannya, dianggap oleh kebanyakan orang sebagai orang lemah. Gak mau ambil ini potensi ini, bagus ini, prospek ini, begini. Wah, kamu gak mau, bodoh kamu, anu ini itu. Padahal dia afaf, orang yang menjaga kehormatannya, gak ingin agamanya jadi korban. Kalau bukan karena takwa kepada Allah, niscaya enggak ada yang tidak bisa dia lakukan. Falaisa bihirsil mar'i adrakahul ghina wala bihtiyalin adrakal malaka sibu. Falaisa bihirsil mar'i, maka bukan karena semata-mata ambisi seseorang dia bisa dapat kekayaan, dia bisa dapat harta, keuntungan banyak. Enggak semata-mata karena ambisimu. Wala bihtiyal, tidak pula dengan segala kemampuannya orang itu mendapati harta bendanya. Hanya semata-mata itu belum tentu dia peroleh. Walakinnahu qayyadul ilahu wabastuhu, atau qayyadul ilahi wabastuhu, fala dha yujawizuhu wala dha yughalibuh. Tapi perkaranya adalah qabdzul ilah wabastuhu. Allah yang atur. Ada yang Allah beri kelonggaran rizki sehingga terbuka banyak baginya, ada yang Allah batasi ya segitu yang dia peroleh. Ini enggak akan melebihi apa yang ditentukan untuknya, ini pun tidak akan kurang dari yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, seperti tadi sama, segala sesuatunya bukan karena keilmuan kamu, bukan karena kehebatan, kekuatan, kemampuan kamu, bukan karena kamu banting tulang, berambisi mati-matian, lah. Qabdul ilah wabastuhu. Mana yang Allah lapangkan, mana pula yang Allah batasi pemberiannya. Qala Abu Hatim, fal hirs ghairu zaid fir rizq. Maka ambisi enggak akan menambahi rizkimu. Wa ahwanu ma yu'aqab al haris bi hirsihi, dan paling ringannya hukuman bagi orang yang ambisi itu karena ambisinya, ayyumna al istimta bima indahu min mahsuli. Seperti tadi, dia terharamkan untuk menikmati yang dia punya. Karena orang kalau sudah ambisi enggak pernah merasa cukup. Itu balaknya. Sehingga enggak pernah bisa menikmati, terus merasa kurang. Terus merasa kalau seandainya berlipat ganda nih, kalau begini, kalau begitu. Apa yang sudah dia dapati selama ini dengan keringat dan capek, dia sendiri gak bisa nikmati. Gak pernah menikmatinya. Bahkan mungkin dia haramkan dirinya sendiri sebelum orang lain. Nah, sebenarnya dia nikmati, dia gak mau menikmati. Dia lebih milih misalnya makan makanan yang murahan, entah itu bubur misalnya atau apalah. Padahal penghasilannya dia layak makan sate, bisa beli martabak, gulai atau apa, dia bisa. Penghasilannya lebih dari cukup. Tapi karena ambisi, dia punya planning, dia punya target, dia lebih memilih untuk bahkan menyiksa dirinya sendiri, makan makanan yang itu hukuman paling ringannya. Karena ambisi dia, apa yang dia miliki sendiri gak bisa dia nikmati. Dan begitulah kebanyakan orang ketika berambisi. Faya ta'abu fi talab ma la yadri ayal haquh am yahulul maut bainahu wa bainah. Sehingga dia hanya capek mengejar sesuatu yang dia sendiri belum tahu apa bisa dia dapati apa enggak. Kan sesuatu yang semu masian, belum tentu dia bisa peroleh. Bisa jadi dia mati sebelum mendapati semua itu. Artinya kalau kamu berakal, daripada ngurusi yang semu ini, ahsan, lebih baik yang ada nikmati, rasakan, nikmati. Wong ada di depanmu, ada di tanganmu. Ya sudah nikmati, alhamdulillah. Kamu bisa makan enak dengan anak istri, keluarga ini. Daripada ini kamu tinggalkan, kamu berusaha mengejar sesuatu yang belum tentu juga kamu bisa peroleh. Itu sifatnya masih gambling, masih perjudian. Iya kalau kamu dapat, nah kalau enggak. Nah sementara ini di depan mata kamu, kamu bisa nikmati. Walau lazimal haris tarkal ifrat fi wattakala ala khaliqis sama la adhafahul maula bi idraki ma la yas'a fi wa dhafar bima lau sa'a fihi wa huwa harisun alaih la ta'adzara alaihi wujuduh. Kalau saja orang yang berambisi itu meninggalkan ambisinya, tidak berlebihan, dia bertawakal kepada Allah pencipta langit, niscaya akan Allah berikan padanya sesuatu yang bahkan dia enggak melakukan ambisi untuknya, dia enggak berambisi, tapi Allah berikan padanya. Bahkan mungkin enggak terbesit di benaknya, Allah kasihkan padanya. Kalau saja dia bertawakal. Sementara dengan ambisi dia, seringnya udzur, yani lepas dari dia, tidak terwujud apa yang dia impikan dan dia ambisi terhadapnya. Qala wa ansyadani Ali ibn Muhammad al-Basami ala rubba baghin hajatan la yanaluha wa akhar qad tuqda lahu wa huwa aisu yuhawiluha hadha wa tuqda li ghairihi wa ta'ti alladhi tuqda lahu wa huwa jalisu. Wahakala sirrul khalq, sirrullah fi khalqih, rahasia Allah, takdir. Kata Ali bin Muhammad, berapa banyak orang yang menginginkan suatu hajat, kepentingan apalah, tapi dia gak ngedapati, gak bisa dia peroleh itu. Dia sudah mati-matian banting tulang, dia usaha, dia ini, dia itu, tapi gak dia dapati. Sementara yang lain mendapati hajat yang sama, yang tadi gak diperoleh oleh ini, yang pertama, dalam keadaan dia duduk, gak terfikirkan baginya bahkan. Jangankan ambisi, mikiri aja enggak. Tapi subhanallah, datang padanya. Ini berupaya mati-matian, tapi gak dia dapati. Sementara datangnya malah diperoleh oleh orang yang duduk manis di rumahnya. Ya takdir subhanallah. Kalau saja orang mau terima dan beriman dengannya. Saat Rasulullah SAW di malam hari memegang bendera perang, menyampaikan kepada sahabatnya, besok aku berikan bendera ini ke orang yang cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya besok pagi. Karena keutamaan besar, bukan karena kepemimpinannya, tapi karena keutamaan fadilahnya begitu besar, bersaksi Rasul, orang ini cinta Allah dan Rasulnya, imannya disebutkan oleh Rasul SAW di takrir, bahkan dia dicintai Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak ingin. Maka sahabat yang mendengar itu semua di malam itu, semalaman bahkan sibuk memikirkan dan berbicara, kira-kira siapa besok, mudah-mudahan aku. Kata Umar ibn al-Khattab, aku gak pernah bermimpi, berambisi jadi pemimpin kecuali malam itu. Bukan karena kepemimpinannya, tapi karena keutamaannya. Dicintai Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berharap sangat aku yang dapat bendera itu. Semua sahabat yang ada malam itu berpikir begitu. Mereka yang dengar, hadir. Sampai pagi. Mereka kan masing-masing berharap, berpikir, ini ingin. Sampai pagi, Rasulullah SAW keluar, beliau tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Di rumahnya ya Rasulullah, sakit mata, gak bisa melek. Romat namanya. Panggil sini. Dipanggil, dikasih ludah Rasulullah SAW, sampai sembuh, sakit matanya, kemudian bendera itu diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali wala berpikir, denger aja apa tadi malam, gak tahu menau. Wala faham, wala denger, wala, jangankan ingin dapat bendera itu, jangankan berpikir untuk denger apa yang Rasul sebutkan aja, enggak tahu menau. Khobar khair di rumah, sedang tidur, sakit. Begitulah, kadang sesuatu, orang yang berambisi dan ingin mendapatinya, berusaha bahkan dengan segala macam cara, belum tentu memperolehnya. Orang yang gak tahu menau, tidak berusaha dan tidak dia yang dapat. Rahasia Allah, takdirnya. Dan ambisimu tidak akan merubah sedikit pun apa yang Allah tetapkan. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash, wa kam min akalatin mana'at akhaha biladzati sa'atin akalati dahr, wa kam min talibin yas'ali syai' wa fihi halakuhu law kana yadri. Berapa banyak makanan yang itu menghalangi orangnya dengan kelezatan atau kenikmatan, yang itu diperoleh oleh yang lain dengan makan yang banyak atau lama dia makan. Kam min talibin yas'ali syai', berapa banyak orang yang mencari sesuatu padahal di situ kehancuran dia, itu syahidnya. Dia mungkin makan selama ini, umur dia misalnya kalau 40 tahun, 40 tahun makan. Ya khabar khair, ya afiyah, ya sehat, wa afiyah. Tidak ada masalah. Sekali makan, subhanallah, di situ kehancuran dia. Beracun atau apalah, kena ini, infeksi dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja masuk rumah sakit, perutnya ini, itu. Hanya karena sekali. Lo 40 tahun tidak ada masalah. Artinya takdir, sudah. Tidak bisa kamu hindari. Apa yang sudah Allah tentukan gak akan bisa kamu tolak dengan upaya dan usaha kamu. Qala Abu Hatim, fal hirs alamatul fagr. Maka begitulah ambisi itu pertanda kemiskinan bagi orangnya. Kama annal bukhla jilbabul maskana. Sebagaimana kebakhilan itu jilbabnya kemiskinan. Kemiskinan itu dihiasi, jilbabkan kerudung menghiasi muslimah. Nah, ini kebakhilan juga terhiasi. Jilbabnya kebakhilan adalah kemiskinan ini. Atau kebalik. Kemiskinan, jilbabnya adalah kebakhilan ini. Artinya berujung kepada kemiskinan orang bakhil. Wal bukhul liqahul hirs. Dan bakhil itu kloningnya hirs. Setali tiga uang sama. Hasilnya ya sama. Orang kalau sudah ambisi dia akan bakhil. Orang bakhil ya pasti karena ambisinya. Tidak terpisahkan satu dari yang lain. Bakhil dan hirs. Kama annal hamiyah liqahal jahl. Sebagaimana kejahilan, kloningnya ya hamiyah. Ketika orang itu fanatik buta, taklid buta, gak mau tahu pokoknya benar apa yang dikatakan fulan, apa yang dikatakan leluhur kami. Itu kloningnya, tidak terpisahkan antara kejahilan dengan itu. Wal mana akhul hirs. Dan mana itu saudaranya hirs. Orang kalau sudah ambisi ya dia akan yamna, dia tahan hartanya, tidak dia berikan ke orang. Ya dia bakhil, mana dia tidak lepas itu kepada orang lain. Kama annal anafah tau amussafah. Sebagaimana anafah itu saudara kembarnya safah. Safi itu orang dungu, orang bodoh. Anafa itu kecongkaan dan kesombongan. Tarofu, dia merasa lebih dari yang lain. di mata dia orang lain rendah, enggak ada apa-apanya dibanding dia. Ini tau'am dari Safa, saudara kembarnya kedunguan. Ya orangnya pasti dungu kamu dapati. Orang berakal, orang pinter, orang bijak enggak akan seperti itu. Orang yang tarafu, sombong dan merasa lebih dari yang lain, hanya orang safi. Qala wa anshadani Amr ibn Muhammad, qala anshadani al-Ghallabi, la ta'tiyanna nadhalatan limanalah, wa la ya'tiyannaka rizquka al-maqdur, wa'lam bi'annaka akhidun kullal ladhi laka fil kitabi muhabbarun masturu, wallahi ma zadam ro'an fi rizqihi hirsun wala azra bihi taqsiru. Jangan kamu melakukan sesuatu yang melampaui batas untuk mengejar sesuatu, karena rizkimu akan datang sesuai yang ditakdirkan untukmu. Ketahui, semua yang untukmu sudah termaktub di Lauhul Mahfudz, muhabbar, mastur. Dan demi Allah, ambisi seseorang tidak akan menambah rizkinya. Dan kalaupun dia kurang di dalam upaya, dia juga tidak akan mengurangi apa yang sudah ditentukan untuknya. Tidak ada yang berubah dalam takdir Allah. Ada atsar dari Ibnu Mas'ud semakna dengan ini, kata beliau, la tardoyanna ahadan bisakhatillah, jangan kamu cari keridhaan orang siapapun, sementara itu dalam kemurkaan Allah. Jangan kamu gadaikan agamamu, kamu langgar larangan-larangan Allah hanya supaya kamu disenangi, diridhoi orang. Itu maksudnya. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillah, maka jangan pula kamu puji seseorang karena keutamaan yang Allah berikan padamu. Bersyukurlah kepada Allah. Wala tadhumanna ahadan ala ma lam yu'tikallah, jangan kamu cela seseorang karena sesuatu yang Allah tidak berikan padamu. Jangan kamu benci, kamu musuhi seseorang, kamu cela karena sesuatu yang tidak Allah berikan padamu. Yang mengatur Allah, Rabbul Ibad. Kalau Allah kehendaki, akan sampai kepadamu. Orang satu dunia mau menghalangi, gak akan bisa, tetap akan nyampe itu padamu. Tapi kalau Allah gak kehendaki, ya sudah. Hatta satu dunia kumpul untuk ingin menyampaikan pada kamu, gak akan sampai. Maka bukan dari akal, bukan orang yang berakal memusuhi orang atau mencela orang karena yang tidak Allah berikan padanya. Kenapa fulan dapat dikasih, kenapa alan diberi, aku tidak. Sentimen berarti fulan ini sama aku, fulan berarti begini. Yang dia salahkan orang, yang dia musuhi orang, padahal itu Allah yang tetapkan. Jangan kamu salahkan orang sesuatu yang Allah tidak berikan padamu. Fa inna rizqallah la yasukuhu ilaik hirsu haris. Syahid di sini. Kata Ibn Mas'ud, karena rizki Allah tidak akan sampai kepadamu karena ambisimu. Karena ambisi yang menggebu-gebu, berapi-api, kemudian rezeki itu akan terseret sampai ke kamu. Enggak, bukan itu. Enggak akan dipercepat rezeki itu karena ambisimu. Wala yarudduhu anka karahiyatu karih. Sebaliknya juga, rezeki Allah itu tidak akan terhalang darimu karena kebencian seseorang. Ini mungkin fulan tidak menginginkan rezeki itu sampai kepada kamu. Dia mungkin berusaha dengan segala macam cara bagaimana supaya kamu enggak mendapat itu rezeki. Tidak akan bisa dia halangi, tetap akan sampai ke kamu. Wa inna Allah biqistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal faraj fir ridha wal yaqin. Dan Allah dengan keadilannya, Allah Maha Adil, Allah jadikan ketenangan, kelapangan dada, kamu akan nyaman, tenang jiwa dan ragamu saat kamu itu ridho dan yakin dengan apa yang Allah beri. Nah, kamu tenang, tentram hidupmu. Wa ja'alal hamma wal hazana fis sakhat. Tapi kesedihan, walham, dan sumpek, humum, orang gelisah dan gundah gulana, itu Allah jadikan pada sakhat, saat kamu jengkel, saat kamu enggak terima, enggak ridho dengan yang Allah berikan padamu. Akhirnya kamu tersiksa sendiri. Orang kalau ridho dan yakin semua itu sudah ditentukan Allah, sudah ditakdirkan, dan dia imani itu, di situ Allah jadikan rauh wal faraj. Di situ kamu akan tenang, tentram, hati kamu damai, enak hidup kamu, nyaman. Kalau kamunya ridho dan yakin. Tapi kalau kamunya sakhat, kamunya marah-marah, jengkel, enggak terima, ya seperti tadi, yang kamu enggak dapati, yang kamu salahkan orang. Kamu cela, kamu benci orang, ini gara-gara fulan. Fulan memang begini, dia memang musuh sama saya. Dia memang enggak senang. Hidup kamu sendiri sengsara. Hati kamu bergemuruh, dada kamu seperti meledak panas. Kamu mungkin enggak bisa tidur nyenyak, enggak bisa makan enak. Tersiksa diri kamu sendiri. Asyahid bahwa hirsu haris, ambisi orang, tidak akan mempercepat, tidak akan merubah apa yang sudah Allah tentukan untuknya. Qala wa ansyadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, athar ibn Mas'ud tadi di Tabrani. Qala warda minal aish fid dunya bi aisarihi wala tarumanna ma in rumtahu sa'uba innal ghani huwa radhi bi aishatihi wala man yadhillu ala ma fata muktaiba. Ridhoi apa yang kamu peroleh dari dunia walaupun sedikit. Kamu ridho, kamu terima, ya situ Allah berikan padamu. Kamu ridhoi. Dan jangan kamu inginkan sesuatu yang kalau saja kamu tahu itu suatu yang berat dan sulit. Ngapain kamu kejar, kamu cari? Al-ghani, hakikatnya orang yang kaya, yang berkecukupan, huwa radhi bi aisyatihi, orang yang ridha dengan kehidupannya yang Allah berikan. Di situ yang dia ridhoi. Wala man yadhillu ala ma fata muktaiba, dan bukan orang yang kaya, bukan orang yang gaib. Muktaib itu sedih, jadi beban pikiran, stres, sumpek karena sesuatu yang terlewat darinya. Dan orang ambisi gak bisa begitu. Dia akan gaib, muktaib, akan sempit dadanya, nyesel, dan wah panjang urusannya. Karena dia ambisi, kok subhanallah gak kedapetan kedahuluan fulan atau apalah misalnya. Karena dia ambisi ngejar sesuatu itu. Ternyata misalnya di jalan motornya rusak, mobilnya mogok, apalah ada saja. Akhirnya dia naudzubillah gak ridho gitu. Mungkin ngumpat-ngumpat, marah, jengkel. Karena akhirnya lepas yang dia kejar itu, gak dia dapati. Nyeselnya berkepanjangan. Aduh kok gak kena aku, kok kedahuluan fulan. Ya Allah, nyesel dan sedih dan berat bagi dia. Dia gak akan bisa tidur, gak bisa makan enak. Karena lepas dari dia sesuatu yang dia ambisi untuk mendapatinya. Berarti dia bukan orang kaya, ngapain? Al-ghani, kata Az-Zinji, orang yang kaya, yang berkecukupan hakikatnya, yang gak merasa gaib, gak merasa rugi atau bersedih sesuatu yang lepas dari dia. Gak bisa dia kejar, misalnya keambil orang, ya sudah qadar Allah, khair insya Allah, Allah ganti yang lebih baik. Tapi orang yang haris gak bisa begitu. Betul-betul akan jadi beban bagi dia. Panjang urusannya. Jadi pikiran bagi dia. Dia akan jengkel, dia akan marah-marah, dia akan ngumpat-ngumpat. Semua orang disalahkan. Mungkin bahkan anak istrinya. Gara-gara kamu ini, wah. Kalau orang ghani misalnya tahu itu lepas, subhanallah fulan yang dapat, bukan dia, ya khair insyaallah, qadar Allah, belum jodohnya atau belum waktunya, alhamdulillah fulan yang dapat, orang lain, selesai, gak masalah. Itu orang ghani, orang berkecukupan, kaya. Tapi orang yang ambisi gak bisa begitu. Maka dia layaknya seperti orang miskin saja, orang fakir. Padahal mungkin hartanya banyak. Ini karena kurang imannya terhadap takdir. Kalau aku lihat itu, insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.